Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'alah amma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala faslun. Sudah kemarin dibagi uqubat qadariyah fahiyya naw'an naw'un alal qulub wal nufus wa naw'un ala al-abdan wal amwal wallati ala al-abdan aydan naw'an. Adapun yang juga menimpa badan itu juga ada dua jenis. Naw'un fid dunya wa naw'un fil akhirah. Ada yang satunya di dunia dia rasakan hukuman fisik, hukuman qadariyah, akibat dia melakukan perbuatan ini, dosa ini, maka dia dikena azab berupa terkena satu bagian dari tubuhnya atau seluruhnya. Wa naw'un fil akhirah, dan satu jagian di akhirat. Wa syiddatuha wa dawamuha, keras dan kekekalannya, bihasabi mafasid ma rutibat alaihi fi syiddah wal khiffah, bihasabi mafasid ma rutibat alaihi fi syiddah wal khiffah. Berat ringannya hukuman fisik ini itu tergantung kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya dalam berat dan ringannya juga. Tergantung berat ringannya mafsadah yang ditimbulkan oleh dosa-dosa tersebut. Falaisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan illa dunub wa uqubatiha. Maka tidak ada di dunia ini dan di akhirat kejelekan sama sekali kecuali berupa dosa dan hukuman-hukumannya, akibat-akibat dosa tersebut. Fasyarru ismun lidzalika kullih. Dan kejahatan, kejelekan itu isim bagi itu semua. Dosa dan akibat-akibatnya. Wa asluhu min syarrin nafsi wa sayyiatil a'mal. Dan pangkalnya, asal dari itu semua adalah syarrun nafs, jeleknya nafsu, jiwa, dan buruknya amal. Wahuma al-aslani alladhani kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu minhuma fi khutbatihi biqawlihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dua pangkal ini, syarrun nafs dan sayyiatul a'mal, inilah dua pokok pangkal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari keduanya. Seperti dalam khutbah beliau, khutbatul hajah, beliau menyebutkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan-kejelekan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kita. Wa sayyiatul a'mal min syururin nafs, buruknya amal, buruknya tindakan, perbuatan, ucapan dan perbuatan itu adalah berasal dari buruknya, jeleknya jiwa. Fa'ada syarru kulluhu ila syarrin nafs. Jadi sehingga kejelekan itu semuanya kembali kepada jeleknya jiwa. Fa'inna sayyiatil amal min furu'ihi wa thamaratih. Karena sesungguhnya buruknya amalan itu merupakan bagian dari buruknya jiwa, merupakan buah dari kejelekan jiwa. Lagi nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu. Qala wa qad ukhtulifa fi makna qawlihi wa min sayyiati a'malina. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah, wa min sayyiati a'malina. Hal maknahu sayyi'u min a'malina? Apakah maknanya di sini adalah as-sayyi' min a'malina, yaitu yang buruk dari amalan kita? Fayakunu min bab idhafatin naw ila jinsihi. Jenisnya ini yang khusus, yakni bagian sayyi. Kalau yang dimaksud oleh beliau sayyi min amalina, berarti dia sebagian dari amalan-amalan kita yang ada, yang sayyinya kita berlindung dari Allah, kepada Allah darinya, dari yang jeleknya. Nah, berarti idhafahnya itu idhafah naw, bagian dari jenis yang ada. Misalnya warna itu kan jenis, ada merah, putih, biru. Nah, kita berlindung dari yang merah, putih, biru ini, dari jenis yang ada. Nah, qala wa yakunu bi makna min, sehingga idhofahnya di sini bermakna min. Ini min sayyiati a'malina. Ini sayyi min a'malina. Jadi kejelekan, yang jelek-jelek dari amalan-amalan kita. Au takunu min bayaniyah. Min bayaniyah, bayanin lin jins. Bisa jadi maknanya itu. Nah, seperti dalam ayat juga, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Min di situ bukan tab'idiyah. Min di situ bayannya lil jins, bahwa Al-Qur'an ini semuanya adalah obat. Bukan sebagian Al-Qur'an itu ada yang obat, ada yang tidak. Tidak semua isi Al-Qur'an itu adalah obat. Nah. Wa qila ma'nahu min uqubatiha allati tasu'u. Ada juga yang berpendapat bahwa makna min sayyiati a'malina yakni min uqubatiha allati tasu'u, akibat-akibat ataupun hukuman-hukuman yang membuat susah pelakunya, yang membuat sengsara pelakunya. Fayakunu, atau membuat dia jadi buruk, membuat dia jadi jelek. Fayakunu takdir, sehingga diperkirakan dalam kalimat ini ada wa min uqubati a'malina allati tasu'una. Kita berlindung kepada Allah dari hukuman-hukuman, akibat-akibat perbuatan kita yang membuat kita jadi jelek, membuat kita jadi buruk. Yurajjih hadzal qaul, pendapat yang kedua ini, yang terakhir ini diperkuat, kata beliau, annal isti'adzata, bahwa permintaan perlindungan itu takunu qad tadammanat jami'a syarr. Jadi isti'adzah di situ dia mencakup, mengandung semua kejelekan. Jadi permintaan perlindungan dari semua kejelekan. Fa inna syurural anfus tastalzimul a'mal as-sayyi'ah wa hiya tastalzimul uqubatis sayyi'ah. Jami' asy-syarr. Jiwa yang jelek, nafsu yang jelek itu mengandung konsekuensi, dia akan menumbuhkan, mendorong pemiliknya untuk melakukan amalan yang sayyi'ah. Dan ini, amalan sayyi'ah ini akan menuntut, mengandung konsekuensi adanya hukuman yang sayyi'ah juga. Fanabbaha bisyururil anfus, maka Rasulullah SAW mengingatkan, menyebutkan tentang jeleknya jiwa, ala ma taqtadihi min qubhil a'mal. Mengingatkan, membuat mentanbih, memperingatkan adanya kejelekan-kejelekan jiwa terhadap yang menjadi tuntutannya, yang menjadi konsekuensi dari jiwa yang jelek itu, yaitu buruknya, jeleknya amalan. Waqtafa bidzikriha minhu, sehingga mencukupkan menyebutkan itu saja. Idh huwa asluhu, karena syurur anfus yaitu adalah pangkal jeleknya amalan. Tsumma dzakara ghayata syarr wa muntahahu wa hiya sayyi'at allati tasu'ul 'abda min amalihi. Kemudian beliau, jadi makna kalimat itu tadi, beliau kemudian menyebutkan puncak kejahatan dan batas akhir kejahatan itu, yaitu sayyiat, kejelekan-kejelekan yang membuat jelek, membuat buruk hamba itu karena mengerjakan perbuatan tersebut. Membuat dia jadi jelek, membuat dia jadi buruk. Minal uqubat wal alam. Ini berupa hukuman-hukuman dan alam, kepedihan-kepedihan. Ya, sakit dia, atau hatinya gelisah, galau, merasa nelangsa, merasa sepian, takut. Fatadammanat hadihil isti'adatu asla syar wa far'ahu wa ghayatahu wa muqtadahu. Sehingga isti'adah kita ketika kita membaca na'udzubillahi min syururi anfusina, itu adalah meminta perlindungan kepada Allah dari pangkal kejahatan, cabang dan juga puncaknya, serta konsekuensi dari akibat kejahatan, kejelekan tersebut. Nah, ini tidak main-main ketika kita membaca khutbatul hajjah atau mendengar khatib membaca khutbatul hajjah tersebut. Doa. Sehingga itu ketika salah seorang di jahiliyah, siapa itu? Tufail Ad-Dausi atau yang terkenal di kalangan masyarakatnya dukun. Dengar-dengar kamu punya sesuatu, katanya kepada Rasulullah. Ya, nah, dia orang ini bukan, dia ahli hikmah. Kena kalam-kalam baik dari ulama apa agama-agama dahulu, ya. Penganut agama yang lalu di luar sana. Dia bisa mengingat dan kemudian menyukai itu. Nah, ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia sampaikan, ini, apa yang kamu punya, kata Rasulullah. Nah, dia nyampaikan kalimat-kalimat hikmah. Saya ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik dari itu. Dibacakan nih, Rasulullah membacakan khutbatul hajjah. A'id, katanya. Ulangi, kok bagus sekali. Nah, diulangi oleh Rasulullah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kama qala. Masuk di buku sirah, lihat nanti. Baik. Qala wa min du'ail malaikati lil mu'minina qauluhum. Termasuk yang merajihkan ini, kalimat yang terakhir ini adalah doa malaikat untuk orang-orang beriman. Doa malaikat, doa kebaikan untuk orang-orang yang beriman, qauluhum, ini perkataan mereka sebagaimana firman Allah. Kama qala Allah Ta'ala, waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah. Dan lindungilah mereka dari kejelekan. Buatlah tameng buat mereka dari kejelekan-kejelekan. Siapa yang engkau jaga dari kejelekan pada hari itu, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Fahada yatadammanu talaba wiqayatihim min sayyiatil a'mal wa 'uqubatiha allati tasu'u sahibaha. Doa ini mengandung permintaan perlindungan agar Allah melindungi orang-orang yang beriman dari kejelekan amalan-amalan dan akibat amalan-amalan yang jelek itu, yang membuat buruk, yang buat celaka, buat jelek pelakunya. Beruntung jadi orang yang beriman. Apalagi kalau imannya kuat. Walaupun terjatuh ke dalam maksiat, malaikat mendoakan dia akan cepat kembali. Dia akan cepat bertaubat. Fa innahu subhanahu matawaqahumul amal as-sayyi'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah melindungi mereka dari perbuatan yang jelek, waqahum jazaa'ahu as-sayyi, Allah jaga pula mereka dari akibat buruknya, balasan buruknya. Sementara Allah sudah menyatakan may ya'mal su'an yujzabih, ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat Allah itu semua sama dari pengucap yang sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi doa-doa ini diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah melindungi seorang itu dari amalan yang jelek, Allah lindungi dia dari balasan. Tentu juga ada upaya dari hamba tersebut. Jangan anggap remeh dosa. Jangan anggap ringan. Tahu, disadari bahwa itu salah. Mohon ampun kepada Allah. Takut akibat-akibatnya. Rasulullah juga mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Banyak doa kepada Allah dengan kalimat ini. Berlindung kepada Allah dengan ridhanya dari murkanya, dengan maafnya dari hukumannya. Qala rahimahullah wa innaka wa in kana qauluhu. Meskipun firman Allah dalam ayat ini, yakni tentang ucapan doa para malaikat tadi, wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah azhara fi uqubatil a'mal al-matluq wiqayatuha yauma idzin. Yakni kalimat yang ini, wa man taqis sayyi'at, itu lebih jelas tentang hukuman-hukuman amalan yang dimintai perlindungannya di hari nanti, di hari itu, di hari kiamat. Siapa yang engkau lindungi dari kejelekan amalan itu atau dari hukuman-hukumannya pada hari itu, berarti engkau telah merahmati mereka. Jelasnya, di situ maksud beliau. Fa in qila, kalau ada yang mengatakan faqad sa'aluhu subhanahu an yaqiyahum adzabal jahim, bukankah mereka para malaikat juga memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi mereka dari adab neraka yang bernyala-nyala? Waqihim adzabal jahim. Bukankah mereka juga memintakan itu? Ya. Wa hadza huwa wiqayatul uqubati sayyi'ah. Dan inilah yang namanya wiqayah uqubat sayyi'ah. Perlindungan dari hukuman yang jelek. Nah, maka fadalla ala annal murad bisayyi'at allati sa'alu wiqayataha al-a'mal as-sayyi'ah. Berarti yang dimintai oleh mereka itu dalam ayat itu waqihimus sayyiat, itu berarti adalah perlindungan dari amalan-amalan yang jelek. Waqihimus sayyiat ini minta Allah, ini malaikat meminta kepada Allah agar menjaga orang-orang yang beriman itu dari amalan-amalan yang jelek. Wa yakunu alladhi sa'alahu malaikah nadhira masta'ada minhu nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang diminta oleh para malaikat itu sama dengan yang dimintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati wa min sayyiati a'malina. Qala rahimahullah wa la yaridu ala hadza qauluhu yauma idzin. Tapi enggak bisa dibantah, artinya enggak bisa dimasukkan di sini, disisipkan artinya untuk dikoreksi dengan kalimat yauma idzin. Ke mana arahnya kalimat itu faqat rahim wa man taqis sayyiati yauma idzin faqat rahim entah. Fa innal matlub wiqayatu syururi sayyiatil a'mal dzalikal yaum. Kalau yang tadi berarti, kalau misalnya pendapat tadi berarti kalimat ini tidak bisa untuk dimasukkan apa dalam untuk mengoreksi pendapat yang tadi. Karena yang dimintai adalah perlindungan kejahatan atau kejelekan dari keburukan amalan-amalan yang sudah dilakukan pada hari kiamat nanti. Wahia sayyiatun fi anfusiha, yang itu juga adalah kejelekan itu sendiri. Sayyi'atun fi anfusiha. Yani itu adalah kejelekan itu sendiri. Wakilah. Ada lagi yang berpendapat. Wiqayatus sayyi'at naw'an. Artinya di sini menurut beliau. Yang ini orang yang menyanggah kalimat yauma idzin ini. Itu gak bisa ya, untuk menolak atau mau dimasukkan. Mengoreksi. Pendapat-pendapat yang tadi, karena kalimat ini yauma idzin ini adalah permintaan perlindungan dari kejahatan atau akibat buruk dari kejelekan amalan pada hari pada hari kiamat nanti. Dan itu adalah sayiat itu sendiri. Banyak sayiatnya. Qala wiqayatu sayiatin nau'an. Perlindungan dari kejelekan itu ada dua. Ahaduhuma wiqayatu fi'liha bitaufiq fala tasduru minhu. Ini yang sangat-sangat diharapkan. Nah, perlindungan dari untuk melakukannya. Tidak muncul perbuatan itu dari dia. Nah, ada taufik untuk tidak melakukannya. Wasani wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Yang kedua, dilindungi dari balasannya. Dengan apa? Maghfirah. Ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kalau sudah di dunia diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah, di akhirat tidak akan dibongkar oleh Allah. Nah, itu taubat, dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Nah, fala yu'aqabu 'alaiha, maka dia tidak akan dihukum karena dosa tersebut. Ya, tidak akan dihukum, tidak akan disiksa karena dosa tersebut. Mungkin kalau amalan-amalannya cukup, dapatlah ujian-ujian yang lain untuk menjadi kafarah bagi dosa-dosa tersebut. Nah, kalau di kalangan para sahabat, masya Allah, kebaikan mereka banyak, luar biasa, besar-besar, hebat-hebat. Di samping itu juga mereka juga orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Mereka menyadari kedzaliman yang mereka lakukan, mereka segera datang kepada Allah, datang kepada Rasulnya, minta dibersihkan, mohon ampun, taubat. Nah, jadi mereka. Fala yu'aqabu 'alaiha, sehingga walaupun misalnya mereka kita dapatkan, ya namanya manusia, tidak mungkin mereka maksum. Kisah mereka sangat mengharukan. Para guru kita, ada yang tergelincir lisannya sampai berbekas dalam jiwanya ketika Rasulullah mengatakan innaka mru'un fika jahiliyah. Dia letakkan pipinya di tanah, minta kepada saudaranya untuk diinjak pipi yang satu lagi sebagai tebusan. Dan yang lainnya. Qala fatadammana fil ayatu su'alal amrayn, sehingga ayat ini mencakup permintaan dua perkara tersebut. Waqihimus sayyi'at, jagalah mereka dari kejelekan, jagalah mereka agar tidak berbuat jelek. Jagalah mereka dari balasan kalau mereka jatuh dalam perbuatan jelek itu. Wa dzarf tufi taqyidun lil jumlah syartiyah la lil jumlah talabiyah. Ad-dharaf, kalimat yauma idzin, itu dharafnya, itu mengikat sebagai keterangan bagi jumlah syartiyah. Mana jumlah syartiyah? Waman taqis sayyi'at. Maka untuk keterangan kalimat ini, bukan kalimat waqihimus sayyi'at. Itu jumlah at-talabiyahnya. Ini untuk menyerangkum itu semua tadi, mungkin beliau uraikan seperti ini. Jadi perlindungan yang diminta oleh malaikat itu waqihimus sayyi'at, itu untuk dua-dua. Dilindungi dari berbuat jelek dan dilindungi dari akibat jeleknya. Wa ta'ammal ma tadammanahu hadzal khabar. Pikirkan, renungkan apa yang terkandung di dalam berita ini. Anil malaikah, tentang para malaikat, min madahihim bil iman, pujian mereka terhadap keimanan. Nah, mereka yang beriman itu dipuji oleh Allah. Nah, orang mukmin itu tercipta dalam keadaan muftanan, nasiyan, tawaban, idza dzukira dzakara. Ini orang yang beriman. Iman itu tasdik dan ada inqiyad. Iman itu membenarkan janji Allah, membenarkan adanya ancaman dari Allah, membenarkan semua berita yang datang dari Allah dan Rasul, yang terlihat, yang tidak, yang tertangkap indera ataupun tidak, dan ada inqiyad, tunduk, melaksanakan perintah, konsekuensi keimanan, menjauhi larangan. Dan seorang yang mukmin itu khuliqa muftanan, dia tercipta dalam keadaan selalu terfitnah, teruji, nasian, pelupa, suka lupa, tapi tawaban, selalu juga suka kembali. Baik. Wal amal salih, pujian mereka terhadap amalan salih. Nah, buktinya dari mana sisi mana yang amalan punya mereka muji amalan salih? Karena mereka minta kepada Allah agar orang beriman dilindungi dari amalan yang jelek, dari kejelekan. Wal ihsan ilal mu'minin bil istighfaril lahum, dan perbuatan baik mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Wa qaddamu baina yadayya istighfarihim tawassulahum ilallahi subhanahu bisi'ati ilmi. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tawassul mereka menyebut bahwa ya Allah, maha luas rahmatmu, maha luas ilmumu, wasi'ati rahmatihi, fasa'atu fasi'atu ilmihi tatadammanu ilmahu bidunubihim wasbabihim wa da'fihim wa anil ismah. Ini kan yang disebut oleh para malaikat dalam doa itu yang Allah sebut diceritakan kepada kita. Mereka bertawassul, mendahulukan tawassul. Sebelum istighfar, mereka mendahulukan tawassul. Ini adab juga dalam berdoa. Tawassul kepada Allah. Makanya dianjurkan sekali, mungkin alangkah bagusnya ya, yakni untuk apa, bertawassul setelah memuji Allah, salawat, kemudian dahulukan dengan istighfar. Paling bagusnya adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Ada tawassul di situ kepada Allah dengan apa? Tauhid. Pengakuan kita adalah hamba Allah, kelemahan kita. Pengakuan kita kepada Allah tentang uluhiyah Allah dan rububiyah Allah, dan kesadaran kita bahwa kita adalah abiduhu, budaknya. Lihat bagaimana dalam ayat, dalam doa itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, pengakuan bahwa kita, Allah adalah Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur, mengendalikan kita. La ilaha illallah, pengakuan uluhiyah, tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Khalaqtani wa ana abduka, engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas. Kita diatur, dikendalikan oleh Allah. Anta rabbi, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika mastata'tu. Ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku di atas ketetapanmu dan perjanjian denganmu semampuku. Melaksanakan perintah, menyelenggarakan larangan, ini semampu kita menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari apa yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Pengakuan nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti akan kita bawa datang menghadap kepada Allah dan ada pertanggungjawabannya. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Dan aku pasti kembali membawa dosa. Maka ampunilah aku. Tidak disebut di situ kalau dalam nikmat abu'u laka. Ini untuk mulian. Kenapa? Yang jelek-jelek tidak kembali kepada Allah. Kita yang datang kepada Allah membawa dosa. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Juga semua. Ya. Nah, ini yang betul-betul harus kita hafalkan dan betul-betul harus kita resapi maknanya. Agung. Baca tiap sabah, zikir sabah, zikir masa, dalam sujud. Baik, qala rahimahullahu taala, nah disebutkan si'at ilminya, maha luas ilmunya, itu berarti apa? bahwa ilmu Allah itu maha mengetahui keadaan hambanya, mengetahui dosa mereka, mengetahui sebab dosa itu, mengetahui kelemahan mereka dari keterjagaan, jauhnya mereka. Mereka bukan orang ya, bukan makhluk-makhluk yang maksum. Yang maksum adalah para anbiya war rusul. Nah, sementara kita wastila'i aduwihim wa anfusihim, juga dikuasainya, berkuasanya musuh mereka dan nafsu mereka. Allah tahu. Wahawahum wa tabi'at wa tiba'ihim, hawa, selera dan tabiat mereka. Ya subhanallah. Maka jadilah orang yang beriman, betul-betul beriman. Kenalilah Allah. Kenali Allah, kenali keadaan diri kita. Yakini. Kalau betul-betul beriman, masuk dalam lingkup seperti ini, didoakan oleh para malaikat. Walaupun kita tidak maksum, tapi ada teman-teman kita yang mendoakan dari kalangan malaikat. Ya mungkin melihat kita berbuat maksiat, mereka juga enggak senang. Dari kalangan jin juga mungkin, dari teman-teman kita tidak akan senang. Apalagi dari kalangan manusia. Nah, kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Nah, kita mohon ampun, kita perbaiki diri dan sungguh-sungguh. Qala wa ma zuyyina lahum minad dunya wa zinatiha, dan yang dihiaskan kepada mereka dari dunia dan perhiasannya membuat mereka lupa, membuat mereka terlena. Wa almihi bihim, juga ilmunya tentang mereka, tentang hamba-hambanya, Allah lebih tahu. Id ansha'ahum minal ard, karena Allah lah yang menciptakan mereka dari tanah. Wa idhum ajinnatun fi butuni ummahatihim, juga Allah tahu ketika mereka tertutup, tersembunyi dalam rahim ibu-ibu mereka. Wa ilmahu sabiq, juga ilmunya yang telah terdahulu, jauh 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di alam ini. Dan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada individu-individu. Kita-kita yang ada sekarang di sini sudah tercatat 50 ribu tahun yang lalu apa yang dia lakukan. Yang datang bawa niat yang baik, yang datang bawa niat yang jelek, itu sudah tercatat di sisi Allah. Fafi ma'amal, lalu untuk apa kita beramal? Kullun muyassar lima khuliqalah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu. Akhir surat Az-Zumar, akhir surat Al-Mudad, Al-Muzammil. Alima'an sayakunu minkum marba. Allah tahu akan ada di antara kamu yang sakit. Ada yang sakit hatinya, ada yang sakit pikirannya, ada yang sakit fisiknya. Itu semua Allah tahu. Ada yang melintas, berkelana di muka bumi, ada yang berjihad, berjuang fisabilillah, memperbaiki diri, menghadapi nafsunya, menundukkan setan yang ada dalam dirinya. Itu Allah tahu. Wa ilmu sabit, itu sudah tahu, Allah ketahui, itulah ilmu Allah. Bi annahum la budda an ya'suhu, bahwa mereka mesti akan durhaka kepada Allah. Mesti akan durhaka, Allah sudah tahu. Makanya ketika Allah menyatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qal inni a'lamu ma la ta'lamu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradhahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin, qalu subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah tahu. apa yang akan terjadi pada makhluk yang terakhir diciptakannya. Setelah semua lengkap, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, bintang-bintang sudah di tempat orbitnya, bulan sudah di orbitnya, angin sudah bertiup sebagaimana dikehendaki oleh Allah, tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, semua sudah berjalan sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Tinggal yang akan memakmurkan bumi ini. Makhluk yang satu ini belum diciptakan oleh Allah. Ba'dal asar, hari Jumat, Allah ciptakan. Allah ambil segenggam tanah di muka bumi ini. Tercampurlah di situ, ada tanah yang busuk, ada tanah yang baik, ada yang wangi, ada yang tidak. Nah, itulah kita. Itu casing kita. Badan raga kasar kita itu dari itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu bahan dasarnya, kasarnya, bahan kasarnya itu seperti itu jeleknya. Tapi yang mengisinya itu yang hebat. Wa nafakhna fihi mir ruhi ruhina. Dari ruh yang Allah ciptakan. Nah, lihat. Allah sendiri yang meniupkan ruhnya kepada Adam. Dan nanti, nah, setelah itu menjelang maghrib sudah ditiupkan ruh, sudah lengkap semua, memberi salam kepada malaikat, dijawab salamnya, kemudian apa? Allah tempatkan dia di dalam jannah dengan semua kesenangan-kesenangannya. Itulah menjelang maghrib, tapi sudah keluar lagi. Gimana kira-kira orang misalnya, taruh anggaplah kita tahu-tahu tiba-tiba misalnya transitnya ditempatkan sebuah hotel yang bagus, baru setengah jam terus diusir, dikeluh-suruh keluar lagi, enggak jadi tempatnya di situ, pindahkan tempat yang jelek, kira-kira gimana? Gelo ya, wah eman rasanya kok enggak di sini lama-lama. Seperti itulah yang diinginkan. Supaya apa? Ada tumbuh kerinduan kepada rumah yang pertama. Makil fu'adaka haythu syi'ta minal hawa. Apa terusnya? Innal hubali awalil habib. Kemudian kam manzilin ya'lifuhul fata wahaninuhu li awwali manzili. Betapa banyak rumah yang sudah dikunjungi, disinggahi oleh seorang pemuda, tapi rumahnya yang pertama itu yang dikenangnya. Tanah tumpah darahnya, tanah airnya. Kemanapun merantau, orang itu pasti ingat kampung halamannya. Kampung halaman kita yang ditempati bapak kita pertama. Surga. Qala rahimahullahu taala, ilmu Allah sudah tahu bahwa di antara hamba-hambanya itu yang diciptakannya ini akan ada yang nanti nakal, jahat, ada yang baik, ada da'i, ada setannya, setan dari kalangan manusia, ada hizbinya. Allah tahu. Makanya kemudian Allah sebutkan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa annahu yuhibbu al-afwa wal maghfirah, dan Allah Maha mencintai maaf dan ampunan, dan sangat suka dengan namanya uzur. Dan Allah sudah tetapkan juga, kataba ala nafsihi rahmah, Allah tetapkan rahmat atas dirinya, bahwa rahmat Allah itu taghlibu ghadabah, tasbiqu ghadabah, mengalahkan murkanya, mendahului murkanya. Wa ghairi dhalika min si'ati ilmihi, dan hal-hal lain yang menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah, alladhi la yuhitu bihi ahadun siwah, yang tidak ada satupun yang bisa menjangkaunya selain dia. Wa si'atu rahmatihi tatadammanu annahu la yahliku alihi ahadun minal mu'minin. Luasnya rahmat Allah itu mengandung apa? Menyiratkan bahwa tidak akan ada yang binasa karenanya hambanya satupun yang dari kalangan mukminin, tidak akan celaka mereka, tidak akan sengsara. Jadilah orang yang beriman, min ahli tauhidihi wa mahabbatihi, dari kalangan orang-orang ahli tauhidnya dan orang-orang yang memiliki cinta kepada dia. Adakan, tumbuhkan iman itu. jatuh dalam dosa itu memang manusiawi. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi segera kembali. Dan jangan pandang remeh dosa tersebut. Tahu, akui. Malu kita. Takut kita akibatnya. Takut kita bukan hanya di dunia. Tapi takut kalau Allah murka. Allah marah. Kemudian tidak peduli lagi dengan kita. Itu yang kita khawatir. Jatuh lagi. Padahal sudah taubat tadi. Itulah kita manusia. Itulah orang yang beriman. Muftanan. Nasian. Tawaban. Idza dzukir zakar. Nah, jadilah seperti itu. Tapi bukan bermudah-mudah. Seperti yang di awal-awal sudah disebutkan. Nah. Baik, sedikit. Fa innahu wasi'ur rahmah la yakhruju an da'irati rahmatihi illa al-ashqiya wa la ashqa mimman lam tasa'uhu rahmatuhu allati wasi'at kulla syai'. Karena Allah sesungguhnya maha luas rahmatnya, yang tidak ada satupun keluar dari lingkup rahmatnya kecuali orang-orang yang celaka. Dan tidak ada yang lebih celaka lagi dibandingkan orang yang rahmat Allah yang seperti itu luasnya, tapi dia tidak dapat. Ini yang kita harus khawatir. Orang-orang dahulu saking banyaknya dosa, kadang-kadang bukan mereka tahu Allah itu maha luas rahmat, sehingga mereka ya berusaha untuk bertobat. Ya Allah, kalau rahmat engkau itu hanya khusus untuk orang yang beriman, orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu hanya dekat untuk orang yang berbuat baik. Gimana dengan aku yang berbuat dosa? Dan di sini kan bukan semata-mata dari ucapan itu, tapi sesungguhnya kesungguhan dia. Takutnya akibat dosa-dosa yang dilakukan. Itu yang penting. Bukan sekedar kita menukil kalamnya mereka yang indah, yang bagus. Tapi kita merasa enggak bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Qala thumma sa'ad. Nah, maka orang yang paling celaka adalah orang yang tidak tersentuh oleh rahmat Allah yang maha luas meliputi segala sesuatu. Thumma sa'aluhu. Kemudian malaikat-malaikat itu meminta kepada Allah. An yaghfira litta'ibin alladina taba'u sabilahu. Agar Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat, yang mengikuti jalannya. Wa huwa siratuhul musil ilaihi, yaitu jalannya yang membawa kepadanya. Alladhi huwa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa ta'atuhu. Mengenal Allah, mencintai Allah, dan menaati Allah. Fatabu mimma yakrah. Mereka bertobat dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Wa taba'u sabila allati yuhibbuha. Dan mereka mengikuti jalan yang disukai oleh Allah. Tsumma sa'aluhu an yaqiyahum adzabal jahim. Baru kemudian mereka memintakan kepada Allah agar Allah lindungi orang-orang yang bertobat ini dari adab neraka jahim. Wa an yudkhilahumul mu'minin. Dan agar Allah memasukkan mereka dan orang-orang yang beriman min usulihim wa furu'ihim wa zawajihim, dari bapak moyang mereka, cabang-cabang mereka, anak-anak cucu mereka, dan istri-istri mereka, jannatin adnin allati wa'adahum biha, yang telah Allah janjikan kepada mereka. Nah, wa huwa subhanahu wa in kana la yukhliful mi'ad fa inna wa'adahu wa'adahum fa inna wa'adahum biha bi asbab. Walaupun memang Allah tidak menyalahi janji, dia akan mengingkari janji, tapi janji Allah itu ada sebab. Min jumlatiha, yang diantara jumlahnya ini termasuk sebab itu adalah doa malaikat lahum. Doa malaikati lahum. Doa malaikatihi lahum. An yudkhilahum iyaha birahmatihi allati minha an waffaqahum li'akmalihim. Agar Allah masukkan mereka ke dalam jannah dengan rahmatnya. Yang termasuk rahmatnya itu adalah Allah beri taufik orang-orang yang beriman untuk beramal. Untuk mendapatkan jannah. Wa aqama malaikatahu yad'una lahum bidukhuliha, dan kemudian Allah jadikan malaikat-malaikat itu mendoakan untuk mereka agar mereka bisa masuk ke dalam jannah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Man jad wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dah dapat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah.